sangat terpakai. Perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan, menunggu tamunya datang. Terpisah dari ramai, bertemannya nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapan dah datang tuan berkantong tebal? Habis berpasang-pasang tuan belum datang. Dalam hati resah menjerit bimbang, apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rejeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah Tuhan. Berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapankah datang tuan berkantong tebal? Habis bermasang-masang tuan belum datang. Dalam hati resah menjerit bimbang, apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rejeki. Dalam hati yang bimbang berdoa, beri terang jalan anak hamba. Kabulkanlah Tuhan, kabulkanlah.